Fadol hafalannya yang sudah menghafal distorkan dari pembahasan marfu'atul asma aja sudah, biar enggak terlalu panjang. Ya, siapa yang sudah hafal? Fadol dibaca. Nawasim, jawasim kita cukupkan dulu hafalannya. Babu marfu'atil asma'. Ah, fadol, Pak Adon. Wal ya wal maf'ul alladhi sama fa'iluhu ya wal mubtada ya wal khabar wal ismu kana wasmu kana wa akhawatiha wa khabar inna wa akhawatiha ya wat tabi'u والتابع للمرفوع وهو البعض الأشياء yeah. النعت والعطف والتوكيل والبدل يا أحسن يا سلام عليك آه دي آه والمبتدا وخبره sab'atun lam yusamma ya wa akhwatiha والتابع للمرفوع يا وهو أربعة أشياء يا boleh juga أشياء ada yang menyatakan dia munsharif ada yang enggak terus النعت والعطف والتوكيد ya, hafal. Siapa lagi yang sudah hafal? Ada yang monitor? Ya, san. Rafiq. Yang lain? Ayo coba gading. Belum. Walfi, separoh. Hafal belum separoh? Separoh dari wasmukan wa khawatiha. Belum? Padahal sudah 2 pekan antum persiapannya kan? Ada PR gak? Apa PR-nya? Fa'il ya? Nah, silahkan dibaca hasil tugas PR-nya. Nah, siapa dulu? Antum. PR-nya apa? Membikin fa'il dari isim mufrad, mutsanna, jamak. Iya, semuanya. Siapa yang sudah lengkap silakan baca. Qala Zaidun mufrad. Jalasa Aliyun. Terus yang mufrad, yang lain? Adon. Fa'il mufrad. apa? Ghassala Muhammadun yadaihi. Iya, yadaihi. Muhammad mencuci tangannya kan? Ghassala Muhammadun yadaihi, yadaihi. Ya, terus. Mufrad. Ya. Qala Nuhun. Akal apa? Khubzan. Belum itu domir, belum fa'il yang domir itu belum ya. Isim bahir dulu, isim bahir dulu, nanti belum untuk fa'il yang berupa domir belum. Ya. Katabtun lagi, jangan domir. Isim bahir dulu. Ya. Syaratan, ya. Kemudian yang musanna fa'ilnya, silakan. Ayo. Fa'il yang musanna. Siapa? Zahaba al-muslimani. Sudah. Ya, sudah enggak apa-apa lah. Zahaba al-muslimani. Ja'a Zaidani. Yang lain? Kharaja talibani min al-fasl. Terus. Hadara al-mudarrisani fil madrasati. Ya. Terus yang lain? Syariba ar-rajulan al-labana. Ya. Kemudian yang jamak mudzakkar salim. Contohkan fa'il yang bentuknya jamak mudzakkar salim. Ya, cepat-cepatan. Qamal yang ana. Qamal mudarrisuna. Ya, terus yang lain? Ja'al muslimuna. Ya, terus. Nasuhal mudarrisuna. Ya, talamidahum. Ya. Talamidahum. Terus. Siapa lagi? Jahada al-muslimuna, jahada pakai alif ya. Jahada al-muslimuna fi sabilillah, bagus. Terus. Yang lain? Qara al-qari'una al-Qur'ana, ya. Terus? Ada? Sekarang fa'il yang bentuknya mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Ha, contohkan. Cepat. Qara'at Fatimatu Al-Qur'ana. Terus, yang lain. Muannas, fa'ilnya mufradah muannasah. Ha. Tasumu Fatimatu. Iya. Terus, yang lain. Hah? Ja'at Zainabu. Ya, terus boleh madin fi'ilnya, boleh mudhari' ya. Boleh mudhari', boleh madin, boleh madin ya. Apa? Takhruju al-mudarrisatu fil. Keluar di kelas. Ya, takhruju al-mudarrisatu min al-fasli. Ya. Kalau takhruju fi perlawanan, keluar masuk lagi. Ya, terus yang lain. Akalat hindun. Ya, al-mauzan maf'ul bih ya. Ya. Ya. Kemudian contohkan kalau fa'ilnya musanna muannats. Eh. Musanna muannats. Nah, silakan. Ja'at al-muslima al-muslimatani contohnya. Hah. Apa contohnya? Musanna muannats. Qamat al-bintani itu kan. Raja'at. Ay al-kasial al-fatimatani ya. Terus ja'at at-talibatani. Terus wah bagus nih, bu'at as-sayyaratan, dua mobil sekaligus hilang, raib. Terus ini baru contoh yang baru-baru, benar baru contoh yang baru ini ya. Terus akalat al-bintani halawa, ya manisannya permen ya. Ya betul. Terus sekarang contohkan fa'il yang bentuknya jamak marah di salim. Ayo persegera, asri'u fil ijabah. Jamak marah di salim zahabat, zahabatil mudarrisata, zahabatil mudarrisatu. Terus sudah ilah Jakarta, ngapain perempuan di Jakarta piknik. Terus apa nasuhatil al-ustadzatu tala midatahunna, tala midata apa tilmidat tihinna ilmida. Terus apa jalasat al-muslimatu alal karosi, ya di atas kursi-kursi ya. Terus masih Abu Alfi gampang itu mu'anaf gak mesti dari yang uqola, bisa juga yang gak berakal ya. Apa gimana pak, qoro'atit talibatu al-qur'ana ya. Kemudian jamak taksir, contohkan jamak taksir, silakan jamak taksir. Nah, untuk jamak taksir fiilnya boleh dikesita boleh tidak ya. Seperti ja'at rusulun, bisa ja'at rusulun. Ya. Akalatil auladu apa? Asamaka ya. Juga akala ya. Auladu asamaka. Terus ja'at ja'atullabu ya kulluhum ya. Terus bagus. Dhahabar rijalu ilal masjidi, dhahabar rijalu ilal masjidi, bisa juga dhahabat rijal. Terus ya, terus udah kita aja tajri al kilabu, anjing-anjing itu berlari gitu kan ya, bisa juga. Terus sudah yahmilut tullabu kitaban, jadi kitabnya besar ya, jadi dibawa oleh santri yang banyak nih. Yahmilut tullabu kitaban, kitabnya satu ya pak. Karena insyaallah lumayan baik. Sekarang kita masuk ke macam fa'il yang kedua ya, yaitu al-fa'il al-mudmar ya, yang kedua itu disebutkan sebelumnya bahwasanya fa'il ada dua macam. Yang pertama zahir, ya sudah antum contohkan ya, ada di sana mufrad, mutsanna, jamak ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam fa'il yang kedua, al-fa'ilu al-mudmaru, fa'il yang mudmar. Qala al-musannif rahimahullah wal mudmaru 12 nahu qalika darabtu wa darabna wa darabta وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. المضمر sama dengan dhamir ya, dhamir itu disebut dengan dhamir ya, dhamir itu mudmar, itu asli maknanya kurus, disebutkan dalam hadis inna fil jannah la syajaratan, inna fil jannah la syajaratan yasir raqib ya, al-jawad al-mudhammar itu kan, al-jawad al-mudhammar ya, as-sari fi dhillihi mi'ata sanah ma yaqta'uha. Jadi di surga itu ada syajarah, satu pohon ya, yasir raqib, seorang pengendara yang mengendari al-jawad, kuda yang bagus, al-mudhammar kurus, cepat larinya, as-sari fi dhillihi, fi dhilliha, di naungan pohon tadi yang besar, selama mi'ata sanah, tapi tidak bisa apa memutus, tidak bisa apa melampaui bayangannya, saking apa besarnya pohonnya. Ya, al-mudammar, lurus asli maknanya. Ya, dhamir disebut dengan dhamir karena huruf-hurufnya sedikit, ya kan, lebih ramping daripada apa isim zahir Muhammadun. Mana yang lebih ringkas antara Muhammadun dengan huwa? Ya jelas huwanya. Ya. Al-mudammar atau dhamir sama. Al-mudammar ada 12, 12 ya. Nahwu qawlika, contoh ucapanmu, darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ya. Ini dhamir-dhamir yang disebutkan di sini semuanya adalah dhamir rafa' sebagai fa'il semua. Dan semuanya dhamirnya muttasil semua ini. Ya. Dhamir muttasil semua. Baik, kita baca saja penjelasannya. Asy-syarh, lamma faragha al-musannifu min al-kalami 'ala al-fa'il adh-dhahiri, syara'a fi dhikri al-fa'il al-mudmari. Ketika al-musannif selesai dari membahas tentang fa'il yang zahir, maka beliau syara'a fi mulai dhikri al-fa'il, menyebutkan fa'il al-mudmar yang bentuknya dhamir. Wal fa'il al-mudmar aw ad-dhamir, fa'il yang bentuknya mudmar atau dhamir, huwa adalah. Definisi dari apa? Dhamir. Atau fa'il yang berupa dhamir. Ismun yaqumu maqamal fa'il adh-dhahiri. Isim yang dia menempati posisi fa'il yang dhahir. Isim yang dia apa? Menggantikan posisi fa'il yang dhahir. Ya. Wa huwa 'ala naw'aini, dan fa'il yang bentuknya apa? Dhamir itu ada dua macam. Ya. Atau dhamir ada dua macam. Dhamir ada dua macam. Wa huwa ala naw'ain, dan fa'il yang bentuknya dhamir ada dua macam. Yang pertama barizun, fa'il yang berupa dhamir bariz. Ya, fa'il yang berupa dhamir apa? Bariz. Bariz dari mana? Baroza, ya bruzu, tampak namanya. Fa'il yang bariz yakni tampak, kelihatan ada apa? Hurufnya. Ada lafadznya. Wa mustatirun, yang kedua, fa'il yang bentuknya dhamir mustatir, yang tersembunyi, tidak tampak lafadznya. Kalau yang baris tampak apa? Lafadznya. Paham ini? Jadi fa'il dhamir ada berapa macam? Dua. Yang pertama baris yang tampak lafadznya, yang kedua mustatir yang tersembunyi lafadznya, tidak kelihatan. Al-fa'il dhamirul barizu, fa'il yang bentuknya dhamir baris. Kata beliau rahimahullah, atal musannifu bi amthilatin lil fa'ili indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'lih. Al musannif mendatangkan contoh-contoh dari fa'il ketika beliau indama yakunu dhamiran, ketika fa'ilnya tersebut dalam bentuk dhamir baris muttasil, pergandengan bi fi'li dengan fi'ilnya. Kita ulang ya. Al musannif, atabi itu mendatangkan, atabi bahasanya. Kalau atanya saja, atanya saja maknanya datang. Tapi kalau atabi mendatangkan. Misalkan ataitu bi zaidin, saya membawa Zaid, mendatangkan Zaid. Tapi kalau atanya saja ata zaidun, Zaid datang. Kalau pakai bi, ataitu bi zaidin, saya membawa mendatangkan Zaid. Iya. Yeah. Atal musannif bi amsilatin lil fa'ili. Al musannif di sini dalam matan, ya yeah, dalam matan. Ya, wal mudmaru 12 itu ila akhirih. Al musannif mendatangkan contoh-contoh bagi fa'il ketika fa'ilnya dalam bentuk dhamir bariz muttasil bi fi'li. Dhamir bariz, dhamir yang tampak, muttasil yakni bergandengan, bi fi'li dengan fi'ilnya. Hanya saja di sini ada juga yang dhamirnya sebenarnya bukan bariz, iya kan? Coba untuk perhatikan itu. Doroba, dhamirnya apa? Baris atau mustatir? Mustatir. Ya, dorobat mustatir juga. Adapun yang lainnya memang apa? Baris. Ya. Tapi semuanya itu dhamir rafa' semua. Ya. Muttasil semua. Hanya saja ada dua yang dia mustatir bukan baris, yaitu apa? Doroba dan dorobat. Doroba huwa, dorobat apa? Hiya. Atal musannif wa huwa, yaitu katanya dhamir barisnya yang muttasil, ta'ul fa'il, ta' fa'il. Wa na al fa'ilin, na untuk al fa'ilin. Ya. Yani untuk beberapa orang pelaku. Wa aliful itsnain, aliful itsnain. Wa waw aliful itsnain seperti pada doroba. Ta' fa'il seperti dorobta, dorobti, dorobtu. Kalau ta' fa'il ada tiga ya. Ta' fa'il ada tiga. Dorobta untuk anta. Dorobtu untuk anak. Dorobti untuk anti. Gitu. Wa na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin bisa untuk dua orang. Atau lebih. Laki-laki ataupun perempuan. Dorobna. Bisa juga untuk satu orang ketika dia membesarkan dirinya. Wa aliful itsnain. Dan juga aliful itsnain. Doroba. Wa bawul jamah. Dorobu. Wa nunu niswa. Dorobna. Nah itu. Jadi ciri sini satu demi satu ya ta'ti ya ta'ul fa'il pertama ta'ul fa'il dulu ta'ti lidalalati 'ala al-mutakallimil wahidi aw al-mutakallimatil wahidah nahu ana darabtu ya datang ta' fa'il datang lidalalati 'ala al-mutakallimil wahidi untuk menunjukkan seorang pembicara untuk menunjukkan apa al-mutakallim al-wahid satu orang yang berbicara laki-laki awil mutakallimati al-wahida atau satu orang yang berbicara perempuan. Jadi ta ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Syaratnya sendirian. Contoh ana dorobtu. Ya, ana dorobtu bisa diucapkan oleh Zaid atau Fatimah. Ya, ana dorobtu. Ya. Jelas ini insyaallah ya. I'rabnya enggak sulit kok. Dorobtu dalam i'rabnya kita katakan ya, dorobtu fi'lun wa fa'il. Fi'lun wa fa'il. Gabungan dari fi'il dan fa'il. Tadinya doroba. Ditambahkan padanya dhamir rafa' tak, maka disukun fi'ilnya. Dorobtu. Nanti i'rabnya antum katakan doroba fi'ilun madin. Mabni ala sukun. Mabni di atas sukun. Kenapa? Litisolihi bidhamiri rafin mutaharrik. Karena dia bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi kaidahnya bahwasanya setiap fi'ilun madin kalau bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik nih, dhamir rafa mutaharrik ta, ti, tu, na. Setiap fi'il madhi yang bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik ta, ti, tu, na, maka dia mesti mabninya di atas sukun. Kharajtu, kharajta, kharajti, kharajna. Ya, akaltu, akalta, akalti, akalna gitu. Enggak boleh akalana. Kalau akalana memakan kami. Iya, memakan kami mananya ya. Paham ya? Kemudian wa ta'ti lidalalati 'ala al-mukhatabi ta' fa'il juga menunjukkan kepada al-mukhatab seorang laki-laki yang diajak bicara. Contoh anta darabta engkau memukul. Iya, engkau telah memukul. Wa ta'ti lidalalati 'ala al-mukhatabah dan ta' juga menunjukkan kepada al-mukhatabah seorang wanita yang diajak bicara. Anti darabti. Ya, nanti i'rabnya atta gitu, jangan tu gitu. Antum ketika mengi'rab ta'nya, antum katakan atta bukan tu. Jadi darabtu, daraba fi'lun madin mabni 'ala sukun, ya. Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ini i'rabtu tinggal dihafalkan saja seperti ini aja, muter-muternya. Atta, ya, bukan attu enggak boleh. Atau tu enggak boleh. Atta'u huruf ta gitu. Apa dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Demikian pula i'rabnya darabta fi'lun wa fa'il daraba fi'lun madin mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik atta'nya gitu. Ta ini atta dhamir muttasil mabni 'ala al-fathhi fi mahalli rafin fa'il sama gitu. Darabti juga demikian atta atta'u dhamir muttasil mabni 'ala kasri gitu. Mabni 'ala al-kasri fi mahalli rafin fa'il. Kalau tu mabni 'ala dhamm ta darabta mabni 'ala al-fathhi darabti mabni ala al-kasri. Wa ta'ti lidalalati ala al-mukhatabaini aw al-mukhatabataini. Ta ini juga ya, ta ini juga ya. Menunjukkan kepada al-mukhatabaini dua orang yang diajak bicara. Aw al-mukhatabataini atau dua orang perempuan yang diajak bicara. Jadi ta juga menunjukkan kepada dua orang laki-laki yang diajak bicara atau dua orang perempuan yang diajak bicara. Antuma. Ya, dorobtuma ini, dorobtuma. Kalian berdua dorobtuma telah memukul. Ya, bisa diarahkan kepada dua orang laki-laki, bisa juga kepada dua orang perempuan. Untuk apa? tuma ini. Dhamirnya aslinya hanyalah tak. Ya. Hanyalah apa? Tak saja. Ya. Kemudian mimnya lil imad untuk sandaran, alifnya untuk menunjukkan bahwasanya dhamir tersebut untuk dua orang, untuk musanna. Ya, itu kalau mau dirinci, dhamirnya hanya tak saja. Ya, mimnya untuk sandaran, alifnya menunjukkan bahwasanya dhamir tak itu untuk musanna. Ya, wa ta'ti lid dalalati 'ala jam'il mukhatabin. Ta ini juga sama. Ya, menunjukkan kepada jama' al mukhatabin, jama' beberapa orang laki-laki yang diajak bicara. Contoh antum darabtum, darabtum. Yang menjadi dhamir aslinya tak saja. Ya, untuk pemula kadang sudah disatukan saja dhamir gitu ya. Aslinya yang menjadi dhamir tak saja. Mimnya itu hanya harfun dal, dalun alal jamak. Adapun mimnya huruf saja yang menunjukkan bahwasanya taknya untuk jamak gitu. Jadi i'rabnya nanti darabtum, ya, darabtum fi'lun wa fa'il. Daraba fi'lun madin mabni 'ala sukun, ya, fi mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ya. Kemudian ta'nya dhamir muttasil at-ta'u dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, fa'ilnya. Mimnya untuk kata alamatul jamak, tanda jamak saja gitu. Enggak ada i'rabnya, ya. Wa ta'ti lidalalati 'ala jam'il mukhatabat. Ta ini juga menunjukkan kepada jamak beberapa orang wanita yang diajak bicara, tiga atau lebih, ya. Contoh antunna darabtunna, kalian wahai para wanita darabtunna, telah memukul. Jadi yang menjadi dhamir hanya ta'nya. Nunnya hanya huruf yang menunjukkan bahwasanya ta'nya untuk jam'ul inas, untuk jamak muannas, ya. Kemudian na al-fa'ilin, na al-fa'ilin, na untuk al-fa'ilin, beberapa orang pelaku. Ta'ti lil mutakallimi al-muta'addidi awil wahidi al-mu'adzim nafsah. Adapun na, ya, dorobna, khorajna, akalna, syaribna. Na ini datang untuk al-mutakallimi al-muta'addid, orang yang berbicara yang jumlahnya muta'addid, berbilang dua atau lebih. Awil wahidi, atau bisa juga na digunakan untuk satu orang, ya, untuk satu. Al-mu'adzimi nafsah, yang membesarkan dirinya, ya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, sesungguhnya kami nazzalna, yang telah menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun. Ya, itu. Nahu, contoh nahu darabna, ya, darabna, ya. I'rabnya bagaimana? I'rabnya enggak beda, enggak jauh beda dengan tadi. Darabna fi'lun wa fa'il gitu. Fi'lun wa fa'il. Daraba fi'lun madin, daraba fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik gitu. Nanti na-nya dhamir muttasil gitu ya, mabni 'ala sukun kan, sukun na. Mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa aliful itsnain, kemudian aliful itsnain. Aliful itsnain. Ta'ti lidalalati 'alal ghaibaini. Aliful itsnain ini datang untuk menunjukkan dua orang yang ghaib, tidak hadir. Dua orang yang tidak hadir. Contoh az-zaidani daraba. Dua zaidun itu daraba, telah memukul. Iya. I'rabnya bagaimana? I'rabnya antum katakan daraba fi'lun wa fa'il juga. Daraba fi'lun madin mabni 'alal fathi gitu. Alifnya, ya, aliful itsnain, ya, aliful itsnain dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il gitu. Fa'il, ya. Wa ta'ti lidalalati 'ala al-ghaibataini. Alif juga menunjukkan untuk dua orang perempuan yang ghaib, tidak hadir. Ya. Contoh al-hindani dharabata. Ya, dua hindun itu telah memukul. Bedanya kalau untuk apa? Dua orang muannats, ya, setelah fi'ilnya ditambahkan ta, dan ta'nya di fathah itu ta ta'nits sakinah. Ta ta'nits sakinah. Kenapa di fathah? Untuk menyesuaikan dengan alif. Alif kan yang cocok dengan alif fathah, iya kan? Dorobata gitu. Tetap disebut dengan ta ta'nits sakinah. Kalau kita i'rab, maka kita katakan dorobata fi'lun wa fa'il. Daraba fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi ta ta ta'nits sakinah gitu. Ta ta'nits sakinah. Kemudian wa futiha dan di fathah gitu. Litakhallus min iltiqa'is sakinain, untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Karena ta-nya sukun, alifnya sukun, ya kan? Sulit membacanya. Darabat, enggak bisa. Ya. Ya. Kemudian wawawul jama'ah, wawawul jama'ah ta'ti lidalalati 'alal ghaibin. Kalau jama'ah ini dia datang untuk menunjukkan al-ghaibin, beberapa orang laki-laki yang ghaib, tiga atau seterusnya. Contoh az-zaiduna dorobu, para zaidun itu dorobu telah memukul. Bagaimana i'rabnya? Antum katakan dorobu fi'lun wa fa'il. Jadi kenapa dikatakan fi'lun wa fa'il? Karena fi'il, ya fi'il, fi'lun madin bersama fa'il yang berupa domir itu seperti satu kata, seperti satu kata. Jadi disamakan dulu, fi'lun wa fa'il. Ya, fi'lun wa fa'il. Ya, setelah itu baru satu-satu dorobu, ya dorobanya fi'lun madin mabni ala dom. Kenapa mabniyah di atas dhamma? Hah? Ya karena litisolihi biwawil jamaah, karena bergandengan dengan wawil jamaah. Jadi kalau wawil jamaah itu cocoknya adalah dhamma, sebagaimana yang cocok dengan alif fathah, yang cocok dengannya kasrah. Itu borobu wawunya wawil jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'in, alifnya lil fariqah, alif yang didatangkan untuk membedakan antara domir wawu, antara domir wawu dengan akhir fi'il atau huruf atof. Ya. Kalau huruf atof kan tidak ada alifnya setelahnya. Atau akhir fi'il yad'u, Muhammadun yad'u, ini tidak ada alifnya. Kemudian wanunul inath, nunul alinath, ta'tili dalalati alal ghaibat. Nunul inath menunjukkan kepada al ghaibat, para wanita yang ghaib, tidak hadir. Contoh al-hindatu dorobna, para hindun itu dorobna, telah memukul. I'rabnya sama, dorobna fi'lun wa fa'il, doroba fi'lun madin mabni ala sukun gitu. Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Nanti na'nya an-nun, berarti ya jangan na'nya. Kita katakan an-nun karena dia ejaannya hurufnya cuma satu. Beda dengan na, kalau na kan dua huruf ejaannya, maka kita katakan na dhamir muttasil. Tapi kalau an-nun ini cuma nun saja, kita katakan dalam i'rabnya an-nun dhamir muttasil mabni 'ala al-fathhi fi mahali apa rafin fa fa'il. Nah itu. Ini rinci ya. Paham ini? Sebelum kita lanjutkan. Ya. Jadi antum latihan ya untuk bisa mengi'rab, untuk bisa mengi'rab. Kalau sudah terbiasa enggak sulit i'rab itu, enggak sulit insyaallah. Tapi kalau enggak dibiasakan ya sulit, ya. Bagaimana fi'il ketika kumpul dengan isim dhahir, ja zaidun i'rabnya. Bagaimana fi'il ketika bergandengan dengan apa? Dhamir ya rafa, tarabtu. Kalau ja zaidun ja fi'il madh mabni ala fathhi, zaidun fa'il marfu wa alamat rafi dhammah dhahirah, gitu kan. Kalau misalkan dorobtu ya fi'lun wa fa'il, daraba fi'lun madhin mabni ala sukun gitu. Iya. Litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik, at-ta'nya dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa'il gitu. Biasakan aja, kayak gini aja kok. Kalau dihafal aja dulu untuk sementara mah, cara mengi'rab itu. Kemudian lanjutkan ya. Fakullun, insyaallah enggak sulit ini pembahasannya. Fakullun, fakullu ma dzukira, semua yang telah disebutkan minad dhamairi, dari dhamir dhamir, yu'rabu ti'rab fi mahalli raf'in, pada mahalnya rafa' fa'il. Jadi ada kaidah dalam mengi'rab yaitu bahwasanya semua dhamir dhamir itu mesti mabni. Karena mabni maka enggak boleh dikatakan marfu, enggak boleh dikatakan mansub, enggak boleh dikatakan majrur. Tapi dikatakan dalam i'rabnya fi mahalli raf'in, pada tempatnya rafa', fi mahalli nasbin, pada tempatnya nasab, fi mahalli jarrin, pada tempatnya apa? Jar. Nah itu. Jadi semua dhamir-dhamir di i'rab pada mahalnya rafa' fa'il. Dhamir-dhamir tadi khususnya yang sudah kita lewatkan ya, yang sudah kita lewatkan. Yang ada ta'nya ya, atau ada alif, wau dan seterusnya. Kenapa di i'rab fi mahalli raf'in fa'il, pada mahalnya rafa' fa'il enggak dikatakan marfu? Li'annaha mabniyatun, karena semua dhamir-dhamir rafa' tadi adalah mabni. Mabni itu tetap ya, tetap di atas satu keadaan. Beda dengan zaid kan, zaidun, zaidan, zaidin, kalau dhamir enggak bisa. Iya. Dhamir enggak bisa. Wa hiya tubna 'ala ma sumi'at 'alayhi. Mabniyah di atas apa sih dhamir itu? Maka jawabannya wahia dhamir-dhamir itu tubna dimabnikan ala ma sumi'at alai, dimabnikan sesuai apa yang didengar darinya. Ada yang ala dhammi, mabninya di atas dhammah. Ya, in kanat mabmumah, kalau memang dia di dhammah seperti dharabtu, dia kan di dhammah ya. Maka i'rabnya mabni ala dhammi fi mahalli raf'in gitu. Wa ala al-fathhi juga ada yang mabniyah di atas fathah, in kanat maftuhatan, jika dia di fathah seperti dharabta. Ta ini dhamir mabni ala fathhi gitu. Wa ala al-kasri in kanat maksurah, dan dia mabniyah di atas kasrah kalau memang dia di kasrah seperti ti kan atta itu dharabti mabni ala al-kasri gitu. Dharabtu mabni ala dhammi, dharabta mabni ala al-fathhi, dharabti mabni ala al-kasri, semuanya fi mahalli rafin fa fa'il. Wa ala sukun in kanat sakinah, dan mabniyah di atas sukun kalau memang dia di sukun. Jadi dharabna sukun kan, al itu sukun makanya panjang, dharabna ini mabni ala sukun, dharabna gitu. Fi mahalli rafin juga sama fa'il. Fataqulu fi i'rab nahwi, maka kamu katakan dalam i'rab contoh dharabtu, yang dharaba fi'lun madin mabni ala sukun, ini ringkas ya. Wa ta ta'nya dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa'il. Insyaallah enggak sulit ini. Dibiasakan saja i'rab itu ya. Dan nanti kalau sudah terbiasa insyaallah mudah bagi antum untuk ketika membaca satu jumlah kalimat dalam bahasa Arab untuk mengenali dulu sebelum diterjemahkan nih. Ya, sebelum diterjemahkan antum harus tahu dulu i'rabnya. Kalau enggak salah terjemahannya. Contoh mudahnya misalkan ya. Dharaba Zaidun Amran, dharaba Zaidun Amran. Siapa yang memukul? Lihat i'rabnya, dharaba Zaidun. Zaidun marfu berarti fa'ilnya. Amran mansub berarti maf'ulnya. Baru diterjemahkan. Zaid memukul Amr. Zaid telah memukul Amr gitu. Kalau bahasa Arab seperti itu. Iya. Dilihat dulu i'rabnya, mana fa'il, mana maf'ul gitu kan. Baru diterjemahkan. Kalau antum i'rabnya masih kemampuan setengah-setengah, dijamin salah-salah terjemahannya. Meskipun mungkin mufradatnya ketemu semua, tahu semua mufradatnya, cuma menerjemahkannya salah, keliru. Tapi kalau tahu i'rabnya, antum bisa terjemahkan secara letterlek atau secara makna juga bisa. Iya. Terjemahan ada dua, secara letterlek kalau memang itu memungkinkan, kalau enggak secara makna, tapi ya muatannya sama, kandungannya sama, maknanya sama maksudnya. Al-fa'ilu ad-dhamirul mustatir. Sekarang macam yang kedua, itu fa'il yang berupa dhamir mustatir. Kalau sebelumnya pembahasan tentang apa? Fa'il yang bentuknya dhamir bariz. Dhamir dikatakan bariz karena dia kelihatan, tampak. Ya. Ad-dhamirul mustatir, yang tersembunyi. Fa'il lam yakunil fa'ilu isman zahiran wala dhamiran barizan fahuwa dhamirun mustatirun. Jika fa'ilnya bukan isim zahir, bukan pula dhamir bariz. Kita ulangi. Apabila fa'ilnya bukan isim zahir, bukan pula dhamir bariz, maka dia fa'ilnya mesti dhamir mustatir. Jadi pastikan yang namanya fi'il, ya yang namanya fi'il ma'lum itu mesti ada fa'ilnya. Yang namanya fi'il ma'lum mesti ada fa'ilnya. Ada enggak? Coba dicek fa'ilnya isim zahir, enggak ada. Dhamir ada enggak coba yang bariz? Enggak ada. Pasti mustatir. Enggak boleh fiil enggak ada fa'ilnya itu, paham? Iya. Kalau misalkan fa'ilnya bukan isim zahir, bukan dhamir baris, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Laisa lahu wujudun zahirun fil kalam. Dhamir mustatir ini tidak ada bentuk yang tampak dalam kalam. Iya. Namanya juga mustatir, tersembunyi. Wa inna ma yuqaddaru 'ala hasabil makna, bisa baca hasbi sukun, bisa baca fathah hasabi. Iya. Wa inna ma yuqaddaru 'ala hasabil ma'na, hanyalah dhamir mustatir tadi ditakdirkan sesuai maknanya yang pas. Contoh Zaidun dhahaba. Ya, Zaidun dhahaba. I'rabnya Zaidun mubtada. Belum ya pembahasan mubtada ya. Dhahaba fi'lun apa? Mudhar ke madin. Madin mabniyun 'alal fathhi. Mabni di atas fathah. Lihat fa'ilnya. Isim zahir enggak ada. Kalau ada yang bilang itu Zaidun fa'il, bukan. Karena kaidahnya fa'il itu adalah dia datang harus apa? Fi'il. Kalau enggak salah sudah ya. Ya, sudah itu ya. Ya, ini dia mendahului fi'il. Kalau orang Kufah membolehkan loh. Zaidun fa'il itu. Cuma lemah, lebih kuat madhabnya orang Basrah. Coba dilihat, ada enggak dhahaba fa'ilnya? Isim dhamir enggak ada. Dhamir baris enggak ada. Ah, pasti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Iya. Contoh yang berikutnya, Hindun dhahabat. Hindun pergi. Ya, Hindun mubtada, dhahaba filun madin dia. Mabni al-fath juga. Tanya ta'utani fi sakinah. Mana fa'ilnya? Dicek isim dhamir enggak ada. Iya. Dhamir baris enggak ada. Maka dihukumi mesti apa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Gitu. Takdirnya apa? Ya, Zaidun dhahaba huwa, takdirnya huwa. Ya, dhahaba huwa. Hindun dhahabat hiya, takdirnya. Ya, kalau mu'annath hiya, kalau mu'annath apa? Huwa. Ya. Pada fi'il amr, pada fi'il amr, pada fi'il amr dan fi'il apa? Madin, dhamir mustatir itu hanya dua. Gimana Pak Don? Ngopi dulu. Pada fi'lun madin dan fi'lun madin dan fi'lun mudhari, dhamir mustatir dua. Iya. Mustatir jawazan maksudnya ya. Ada dua, huwa dan hiya gitu. Huwa dan hiya. Nanti ada lagi mustatir yang ujuban, yang awalnya nun. Nadhhabu nahnu atau adhhabu ana. Jadi mustatir nanti ada bagiannya lagi. Ya, nanti lagi terakhir ini, setelah ini selesai aja ya. Fal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Maka fa'ilnya dhahaba adalah dhamir mustatir taqdirnya huwa. Taqdirnya huwa. Ah, perhatikan nih. Yang namanya dhamir itu harus ada marji', tempat kembalinya. Harus ada tempat kembalinya. Tempat kembalinya isim dhahir bentuknya. Gitu. Dikatakan di sini fal fa'ilu dhamir mustatir. Fa'ilnya dhahaba adalah dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Huwa ini kembali ke mana? Ya'udu 'ala Zaidin fil fi'lil awal. Ya. Kembalinya kepada Zaid pada fi'il yang pertama. Zaidun dhahaba. Apa fa'ilnya dhahaba? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembalinya ke mana? Zaid. Jadi enggak boleh antum tiba-tiba bikin kalimat Zahaba ila Jakarta. Loh, zahaba fa'li mana? Huwa. Tuh, huwa ke mana? Tak tahu. Kembali kepada jin ya, salah. Ya. Harus ada sebelumnya. Abi, misalkan abuka, zaidun, akhuka, zahaba. Paham ini? Yang namanya dhamir, harus ada marji, tempat kembalinya. Tempat kembalinya. Jadi, setelah isim dhamir, baru dhamir. Kan meringkas. Misalkan antum juga dalam ketika membuat kisah, cerita misalkan Muhammad ya pergi ke pasar. Setelah itu pakai dia aja kan cukup. Tapi kalau belum ada Muhammad aja dia siapa kan? Tahu. Ceritanya buat apa? Ya. Paham ini. Ya, wa taqdiruhu dan takdir dhamirnya adalah hiya ya'udu 'ala Hindin. Ini kembali hiya, kembali Hindun. Boleh Hind, boleh Hinda jadi Hind. Hind boleh Hindu, boleh Hindun. Boleh munsharif dibaca tanwin Hindun, boleh huruf munsharif Hindu. Meskipun yang lebih bagus huruf munsharif. Kaidahnya adalah kalau ada nama muannats perempuan ya, yang ejaannya tiga, tengahnya sukun, maka boleh ditanwin boleh tiga, boleh tidak ya. Hindun kan tiga ejaannya tengahnya sukun ya. Boleh Hindun, boleh Hindu. Kalau misalkan mansub ya Hindan, kalau munsharif. Kalau misalkan apa? Huruf munsharif Hinda. Kalau majrur Hindin, kalau munsharif. Kalau dijadikan huruf munsharif ya Hinda jadinya. Huruf munsharif ya'udu 'ala Hindin atau 'ala Hinda. Gitu. Fil fi'il tsani pada fi'il yang kedua itu Hindun dhahabat. Jadi pada dhahabat ada dhamir mustatir takdirnya hiya. Kembali ke mana? Hindun. Ah. Paham ini? Wa la yakhruju taqdiru dhamir wa la yakhruju taqdiru dhamiril mustatir 'an hadzaini fi kulli fi'lin madin. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Tidaklah penakdiran dhamir mustatir itu keluar dari dua ini pada fi'il madin. Nah, kalau pada fi'il madin dhamir mustatir hanya dua, takdirnya huwa atau hiya sudah. Pada fi'il madi. Zahaba huwa, zahabat hiya gitu. Akala huwa, akalat hiya sudah. Jadi dhamir mustatir pada fi'il madin hanya dua, apa saja? Takdir dhamirnya huwa dan hiya sudah. Nah, tinggit-tinggit ini. Nanti seterusnya akan bermanfaat ini. senantiasa akan bermanfaat. Kita lihat catatan kaki, faedah tambahan ya, semoga bisa dipahami. Fawaid wa tanbihat, gitu ya, dari nomor satu aja lah kita baca. Faedah-faedah dan tanbihat, peringatan-peringatan. Idza taqaddama al-fa'ilu 'ala fi'lihi kharaja 'an kaunihi fa'ilan ila kaunihi mubtada'an. Nahwu Zaidun dhahaba. Apabila taqaddama al-fa'ilu, fa'il mendahului fi'ilnya. Ya. Apabila ada fa'il mendahului fi'ilnya. Apa dulu berarti yang disebutkan? Fa'il dulu ya. Apabila ada fa'il mendahului fi'ilnya, maka kharaja 'an kaunihi fa'il, keluar dia dari statusnya sebagai fa'il. Ini bukan fa'il lagi. Kalau ada fa'il mendahului fi'il, maka dia bukan fa'il lagi, Pak. Ya. Pindah statusnya ila kauni mubtada, menjadi mubtada. Zaidun qoma. Apa? Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaidun kan fa'il. Qoma Zaidun fa'il. Kenapa? Karena datang setelah fi'il. Sekarang fa'ilnya didahulukan. Zaidun qoma. Maka Zaidun menjadi mubtada, paham? Qomanya khabar. Ya. Nah, itu pahami baik-baik. Ya. Yang kedua, wa wawul jama'ati takhtassu bil 'uqala'i min adh-dhukuri. Kemudian dhamir yang berupa wa jama'ah dikhususkan untuk yang berakal dari kaum laki-laki. Khusus penggunaan wa jama'ah ini sebagai kata ganti beberapa orang laki-laki. Wa min al-akhtha'i syai'an qawluhum, di antara kesalahan yang menyebar adalah ucapan sebagian mereka, an-nisa'u ghasalu athyaba. An-nisa'u ghasalu athyaba. Kaum wanita itu mencuci pakaian. Betul enggak pakai ghusalu? Salah. Iya, karena wawu untuk apa? Beberapa orang laki-laki. Sehingga yang benar an yuqal, dikatakan an-nisa'u ghusalna athyaba, gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, ad-dhamirun mustatir fi fi'lil amri taqdiru anta daiman wa yastatiru wujuban. Dhamir mustatir, ternyata yang namanya dhamir mustatir itu ya, perhatikan, bukan hanya ada dalam fi'lun madin, ada juga pada fi'l apa? Amr. Ada juga pada fi'l mudhari. Ya. Kalau tadi pada fi'lun madin dhamir mustatirnya apa? Huwa dan hiya saja. Huwa dan hiya saja. Adapun dhamir mustatir fi fi'lil amr, pada fi'l amr takdirnya hanya anta saja. Daiman, selalu. Dan mustatirnya wajib, ya, ini enggak boleh muncul. Jadi idrib, ijlis, ukhruj, idhab, itu artinya anta, anta, anta, anta semua. Paham? Duduklah engkau wahai Muhammad, ijlis anta ya Muhammad, ijlis ya Muhammad, gitu. Paham? Ya. Nah, mulai ramai lagi. Kemudian ad-dhamirul mustatir fil fi'l al-mudhari' yakhtalif bi ikhtilafi harfi al-mudhari'. Adapun dhamir mustatir yang ada pada fi'il mudhari' itu berbeda sesuai dengan perbedaan awal huruf mudhari'nya. Perhatikan. Ya, pada fi'il mudhari' dhamir mustatir itu beda-beda tergantung apa huruf awal fi'il mudhari' itu. Lihat, fal mabdu bil hamzah, adapun fi'il mudhari' yang dibuka dengan hamzah, contoh adribu, aku memukul, maka takdirnya ana. Untuk adribu takdirnya apa? Anak waistatiru wujuban, dan anaknya harus sembunyi, enggak boleh nongol. Wal mabdu bin nun, adapun fil mudhari yang dibuka dengan nun, contohnya nadribu, nadribu, maka takdirnya nahnu. Ini juga mustatir wujuban, harus disembunyikan, enggak boleh muncul. Wal mabdu bil ya, dan yang dibuka dengannya, contohnya yadribu, kalau yadribu takdirnya huwa, ini mustatirnya jawazan. Ya, disembunyikannya secara jawaz boleh. Nanti insyaallah di tempat yang lain akan kita rincikan apa beda antara mustatir wujuba dengan jawazan. Wal mabdu bi ta' ta'nits, kemudian untuk fi'il mudhari yang dibuka dengan ta' ta'nits untuk mu'annas seperti hindun tadribu, ya, maka takdirnya hiya, ini juga mustatir jawazan. Kemudian yang dibuka dengan ta' mukhatab, anta misalkan tadribu, ya, contoh uhibbu an tadriba, aku ingin engkau memukul, untuk anta, takdirnya anta, ini mustatir wujuban. Coba silakan antum ringkas sekarang. Kalau ditanya, di manakah letak dhamir itu mustatir? Pada fi'il madhi ada enggak? Ada. Apa? Takdirnya huwa pada dhahaba, hiya pada dhahabat. Iya. Pada fi'il amr ada enggak pemenuh satir? Ada, cuma satu. Itu apa? Anta saja. Idrib, ijlis, ukhruj, apa lagi? Kalau pada fi'il mudhari bagaimana? Ada, tergantung awalnya. Kalau awalnya hamzah adhabu, takdirnya apa? Ana. Kalau awalnya nun nadhabu, takdirnya apa? Nahnu. Kalau awalnya apa lagi? Ya, yadhabu, takdirnya apa? Kalau awalnya tak dilihat, taknya kalau awalnya tak, berarti kan ada dua kemungkinan. Bisa untuk seorang wanita yang enggak hadir, Zaidun apa? Tadhabu, berarti takdirnya apa? Tadhabu hiya. Bisa juga tak ini untuk seorang laki-laki yang diajak bicara, anta tadhabu. Paham enggak? Jadi fi'il mudhari kalau awalnya tak, bisa itu apa? Bisa untuk dua, satu dari dua kemungkinan. Yang pertama untuk hiya, bisa itu apa? Anta. Paham ini? Ya kalau mau dibagi boleh deh. Kita langsung bagi. Mustatir ada dua macam ya. Mustatir mungkin saja dua. Yang pertama jawab saja. Mustatir jawab. Ya, yang kedua apa? Mustatir. Nah, yang mustatir jawab saja itu domainnya dua. Ya. Cuma ini yang jawaban. Yang lainnya ujuban. Yang lainnya apa lagi? Anta. Harta punya anta. Apa lagi? Anti. Apa lagi? Nahnu. Apa lagi? Udah. Kalau dua kan contohnya dahaba. Ya. Dahaba. Ini dua. Iya. Dahaba. Kalau anta sebenarnya apa? Terhabu, ya kan? Terhabu. Lupa anti, ana, ini. Anti apa? Ter. Anti. Ter. Apa? Abina. Terhabu berarti apa? Kok anti sih? Ada ganti? Tidak ada anti. Kalau anti mah domainnya bukan domain satir. Domain baris. Tadhabu anta. Nahnu nadhabu. Lihat sana. Tadhabu. Itu lagi ada yang ada kira. Iya di sini perempuan. Sudah cukup. Tadhabu untuk apa anta? Ini satu tujuan. Nadhabu itu apa? Nahnu. Ya. Adhabu itu apa? Nama. Sudah ya? Iya kan? Sudah enggak? Sudah. Apa? Ya ini. Nah ini kan film mobilnya. Di sini film gorengnya. Ya dhabu. Ya dhabu. Ini kan terhabu. Terhabu ini kan kemungkinan ya. Untuk anda dan dia. Nah, bedanya apa sih Ustaz terjawazan dengan wujuban? Untuk sementara aja ya. Atau anda jelaskan langsung, tetap paham. Gampangnya kalau Ustaz terjawazan itu bisa dikeluarkan bedanya. Ya terhabu huwa gitu. Paham enggak? Fa'ilnya huwa. Yadhabu huwa, misalnya Muhammadun yadhabu huwa ila suqi. Kalau yang wujuban enggak boleh ditampakkan. Meskipun ada di sana yang lebih bagus untuk membedakan antara mustatir jawazan dan wujuban, tapi untuk pemula cukup kayak gitu dululah. Paham ini? Ya. Mau itu ya, so siap. Pusing. Nih. Jadi dhamir mustatir kita karena ada yang nanya kita jawab. Bagaimana kita bisa membedakan antara dhamir mustatir jawazan dengan mustatir apa? Wujuban. Kalau dhamir mustatir jawazan, ya mustatir jawazan itu posisinya bisa digantikan dengan isim zahir. Bisa digantikan dengan isim zahir. Contoh. Misalkan Zaidun. Zaidun. Yadhhabu. Zaidun yadhhabu. Zaidun yadhhabu. Ini dhamir mustatir wujuban atau jawazan? Zaidun yadhhabu. Mustatir jawazan atau wujuban? Zaidun yadhhabu. Padahal fa'il kan dhamir mustatir. Mustatir jawazan atau wujuban? Jawazan. Karena takdirnya kan dua. Nah, karena dia mustatir jawazan, maka posisi dhamirnya ini dua bisa diganti dengan isim dhamir Zaidun yadhhabu abuhu. Abuhu. Zaid pergi bapaknya. Bisa digantikan kan isim dhamir kan? Abu, nanti pakainya Abu bukan mesti hilang bapaknya yang kada ini. Ya bapaknya, Zaid, bapaknya pergi. Memungkinkan enggak kayak gitu? Iya kan? Ya terserah mau pamannya, adiknya, cucunya segala terserah lah gitu. Kucingnya juga boleh. Ya, Zaid Zaidun Abuhu gitu bisa. Iya, Zaidun Abuhu misalkan Zahaba atau Zahaba Zaidun Abuhu gitu pakai Abu. Zaidun Zahaba Abuhu. Padahal kan Zaidun Zahaba mustatir jawazan kan? Dari mana kita tahu jawazan? Kenapa kita kata boleh? Karena bisa digantikan huwanya dengan isim dhamir Abu. Ya, sekarang yang ini Hindun. Hindun Zahaba Umrah. Nah, boleh kita juluk Hindun Zahaba. Itu juga pergi. Mustatirnya apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan, takdirnya apa? Hiya, kembali ke Hindun. Kita katakan jawazan karena posisi hiya bisa digantikan dengan isim dhamir Zaid dan Zahaba Umrah. Jadi sudah enggak ada, jadi fa'ilnya bukan lagi dhamir tapi fa'ilnya isim dhamir. Nah, paham ini? Ya beda dengan dhamir yang mustatir wujuban contohnya ya. Ya, anta engkau zahabu. Apa ini fa'ilnya nih? Zahabu mustatir wujuban atau jawazan? Anta zahabu. Wujuban. Takdirnya apa? Anta. Bisa enggak anta kan artinya anta di sini takdirnya ya. Bisa enggak anta diganti isim dhamir kan anta tadhhabu abuka. Bisa enggak anta tadhhabu abuka? Ya enggak bisa. Engkau pergi abu. Ya enggak bisa anta tadhhabu abuka. Iya, tuh, enggak bisa. Apa yang lain? Iya. Ana. Kalau saya pergi bahasa Arabnya apa? Ana al-Zahabu. Fa'ilnya apa? Zahabu ini mustatir jawazan atau wujuban? Ana. Takdirnya apa? Ana. Takdirnya. Diganti ana dengan abu, enggak bisa. Ana al-Zahabu abu. Enggak bisa. Tuh. Itu, paham baik-baik ya. Cara membedakan itu. Nih yang lain contoh ya. Ini mustatirnya apa nih? Idrib. Idrib. Ya, pukullah. Fa'ilnya apa? Mustatir apa? Jawazan atau wujuban? Wujuban takdirnya apa? Anta. Nah, sekarang diganti antanya dengan idrib bindun. Idrib apa Zaidun? Bisa enggak? Idrib Zaidun. Enggak bisa. Ya itu kayak gitu ya bedakannya. Jadi kalau mustatirnya mustatir jawazan, posisinya bisa digantikan dengan isim dhamir. Kalau yang wujuban, enggak bisa digantikan dengan apa? Isim dhamir ya. Paham ya? Ada mustatir apa? Wujuban, ada jawazan. Ya. Jadi fa'il dari sini kita mengetahui ada yang berubah isim dhamir, ada juga dhamir. Kalau fa'il bentuknya dhamir, maka di sana ada dhamir apa? Baris ada dhamir mustatir. Yang mustatir ada dua macam. Iya, yaitu apa? Yang pertama mustatir wujuban, yang kedua jawazan. Sudah gitu. Itu membantu ya Rob. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Ini ada tatbik i'rab ini. Antum baca. Mana isinya? Silakan dibaca masing-masing. Dapat satu nomor. Ya, biar nanti bisa meng-i'rab ya. Dibaca masing-masing silakan satu nomor. Itu al-i'rabu wa ja'a rabbuka. Silakan di-i'rab. Satu orang satu. Yo, dibaca. Waja'a rabbuka. Ja'a gitu. Perhatikan ya. Bagaimana pelafalan harokat-harokat akhirnya. Kalau belajar nahu, dituntut untuk antum bisa apa melafalkan harokat akhirnya. Agar diketahui sampai di mana penyerapan ilmu nahunya. Jangan disukun. Ya. Al-i'rabu. Waja'a rabbuk. Ya. Yang keras. Waja'a rabbuka. Ya. Ja'a fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniyun ala al-fath. Ya. Rabbuka. Rabbu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Ad-dhammatu tamu ad-dhammatu dhahiratu. Dhahiratu. Terus. Ala akhirih. Ya. Wa huwa mudafun. Terus. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarin mudafun ilayhi. Bagus, ya silakan selanjutnya. Idza ja'akumul mu'minatu, ya, apabila datang kepada kalian kaum mukminat. Gantian, gantian. Ya. Ya. Silakan siapa? Baca. Idza ja'akumul mu'minatu idza ja'akum idza dharfu lam dharfu lamma lima yustaqbalu minaz zamani ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun wal mimu lil jam'i al mu'minatu fa'ilun mu'akhkharun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya, terus. Ah, coba Nur, pendek. Qalatil a'rabu. A'rabu. Ya. Qalat fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Ya. Wa ta'u ta'u ta'nitsani. Ta'u ta'nitsi. Harfun la mahallin la mahalla lahu min al i'rabi. Ya. Al a'rabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu. Ya. Ala akhirih. Terus qala al hawariyun. Qala hawariyuna. Qala fi'lun madin mabni 'alal fathi mabniyun 'alal fathi al hawariyuna fa'ilun marfu'un bil wawi di depan semua harakatnya niabatan anit dammati li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Ya, salim sebenarnya sih kalau ditahqiq lebih sahih daripada salim. Kalau ini belum saja di sini. Seringan salimnya. Tapi kalau diteliti lebih bagus salimun kata al-Khudhari. Tapi nantilah ya terus. Terus. Qala abuhu. Apa qala yang lebih sahih? Salimun ya. Yang sering didengarkan jamu mutakarin salimun ya. Yang lebih tepat salimin ya. Terus. Qala abuhum. Qala fi'lu madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Kalau fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anil dhammati ya annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi 'alal dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi wal mimu alamatul jam'i ya alamatul jam'i terus terus qala rajulani qala rajulani qala fi'lu madin mabniun 'alal fathi ya rajulani fa'ilun marfu'un wa 'alamatur rafihil al-'alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna ya antum kalau sini yang ringkas bisa bisa lebih panjang lagi irob itu kayak qala fi'lu madin mabni 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab terus lainnya ini tabdik kali i'rabil fa'il al-mudmar masih nah, sekarang fa'ilnya dhamir bagaimana cari i'rabnya perhatikan tadbikun ala i'rabil fa'il al-mudmar tabdik fi'lun madin mabniun ala sukun bi'tisali bi'ta'il fa'il tabdik dhamirun muttasil mabniun ala tanwin fi mahalli rafin fa'il ya san terus darabna darabna fi'lun madin mabniyun 'alal 'ala sukuni wa na dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Ya cukup. Jadi bisa i'rab fa'il? Sekarang dari anak soalnya nih, coba antum i'rab. Ya. Nama ya nama al ibnani. I'rabnya bagaimana? Nama al-ibnani. Nama fi'lun madin mabni 'alal fathi. Ya, al-ibnani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'ihi al-alif gitu. Niyabatan 'anil dhamma li ahli musanna. Sekarang lagi. Sa'a sa'a Zaidun. Sa'a Zaidun. Sa'a Zaidun ilal majidi. Zaid berupaya menuju kemuliaan. Sa'a Zaidun. Sa'a bagaimana? Fi'lun madin. Mabniun 'alal fathil muqaddar. Jadi kalau fi'lnya itu akhirnya alif, maka fathanya ditakdirkan. Ya, sa'a fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddar. Zaidun bagi fa'il gitu. Insyaallah bisa ya. Harus banyak latihan itu, harus banyak latihan antum. Ya. Sambil di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Nanti puyeng nggak yang lainnya? Jam'u mudzakkarin salim lebih bagus daripada apa? Salimun. Kata Al-Bukhari. Kenapa? Kalau dibaca salimun, berarti kan dia na'at dari jam'u. Sekarang yang selamat jamaknya atau mufradnya? Iya kan? Nah, mufradnya, mudzakkar kan mufrad. Mudzakkar kan sifat dari mufrad, jam'u mufradin mudzakkarin. Jadi makanya lebih tepat salimun karena mufradnya yang selamat, bukan jamaknya. Gitu. Hah? Apa? Iya, ya kata betul lebih bagus. Kalaupun belum enggak apa-apa karena melihat jamak ini sebelum jamakan. Sebelum dijamakannya. Nah itu. Ada tamrin di sini, tamrin. Tamarin. Iqra as-surah al-karimah al-atiyah wa ayyin al-af'ala wa fa'ila kullin minha. Bacalah surat yang mulia berikut dan tentukanlah fi'il-fi'il dan fa'il dari masing-masingnya. Antum cari apa di sini? Fi'il-fi'il dan fa'ilnya. Coba. Perhatikan berbut ini, soal berbut. Ya. Tapi tidak berhadiah, ya. Yang menang enggak dapat hadiah, yang salah enggak disalahkan. Qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Mana fi'ilnya? Jaa. Mana fi'ilnya? Nasru bagus. Fi'ilnya jaa apa? Bil mudhari' madin amr. Madin jaa yaji'u. Filamanya ji. Nasru fa'il. Bentuknya apa? Mufrad, mutsanna, jamak. Mufrad, ya. Kemudian waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada berapa fa'il di sini? Ada berapa fa'il? Dua. Fa'il yang pertama apa? Ra'a. Yang kedua? Yadkhulun. Ra'a fi'il madhi mudhari'. Madhi. Yadkhulun. Mudhari'. Apa fa'ilnya ra'a? Mamirta. Ya ra'aita. Irabnya ra'aita fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun madhin mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafi'il mutaharik atta dhamir muttasil mabni ala al-fathi bi mahalli rafi'il fa'il gitu. Yadkhuluna mana fa'ilnya? Dhamir apa? Wawu. Iya, dhamir apa? Wawu. Irabnya yadkhuluna fi'lun mudhari' marfu' gitu. Litajarrudihi minan nasib wal jazim karena kosong dari penasab dan jazim. Wa alamatu rafi'i apa tanda rafi'nya yadkhulun? Yadkhulun marfu dan rafanya apa? Thubutu an-nun, adanya nun menggantikan dari dhamma li'annahu minal af'alil khamsah. Af'al khamsah rafanya dengan nun. Wawunya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Gitu itu aja antum kelihatannya kok rut banget. Kalau dihafalkan ya bisa juga. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada berapa fi'il? Dua. Yang pertama sabbih. Kedua istaghfir. Fi'ilnya fi'il apa? Tadi menyalahi atau menyalahi aturan main. Belum ditanya fi'il apa sudah amr. Itu dikurangi nilainya. Belum. Berkurang nilai Anda. Dimaafkan cuma tetap nilai dikurangi. Fasabbih fil amr. Fil madhinya apa? Sabbaha yusabbihu sabbih. Iya, fil amr. Mana fa'ilnya? Isim dhahir atau dhamir? Mustatir atau baris? Kurangi lagi, Bah. Antum salah dikurangi. Apa fa'ilnya? Mustatir atau baris? Mustatir, ujuban atau jawazan? Ujuban. Kalau pada fil amr untuk anta ujuban, fasabih anta fa'ilnya. Jadi sabih fil amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fi ujuban taqdiru anta gitu. Yang kedua istaghfir. Fil amrnya fil madhinya apa? Fil madhinya istaghfara. Mudhorinya apa? Yastaghfiru. Fil amrnya istaghfir. Sudah lewat. Ya, istaghfir. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi wujuban takdirnya apa? Anta. Adapun ha di situ sebagai apa i'rabnya? Maf'ulun bi istaghfirhu. Ini hendaknya kamu minta ampun kepada Allah. Maf'ul bi. Gitu. Innahu kana tawwaba. Mana fi'ilnya? Kana. Cuma dia kana ini fi'il yang disebut dengan fi'il naqis, enggak punya fa'il. Nanti belum sampai pembahasannya. Ilmu antum masih belum yang cetek katanya apa. Jadi kalau dikasih penjelasan ini takutnya muntah. Ya. Ya. Kemudian bayyin naw'al fi'li fi ma yali wa qaddir fa'ilahu al-mustatir. Jelaskan macam fi'il berikut ini dan takdirkan fa'ilnya yang mustatir. Jelaskan macam fi'ilnya dulu kemudian takdirkan fa'ilnya yang mustatir. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Mana fi'ilnya? Qul. Mana lagi? A'udhu. Mana fa'ilnya qul? Dhamir mustatir fi jawazan atau wujuban? Wujuban. Takdirnya apa? Qul anta. A'udhu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Apa? Wujuban atau jawazan? Takdirnya apa? Ana. A'udhu. Ana. Adha ya'udhu. Adha ya'udhu itu berlindung. Ya, dari sesuatu yang ditakutkan. Kalau aludhu, berlindung untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan. Kalau a'udhu berlindung untuk terhindar dari kejelekan. Kalau aludhu berlindung untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Min syarri ma khalaq. Mana fi'ilnya? Khalaq. Fa'ilnya dhamir mustatir. Wujuban atau jawazan? Jawazan. Maksudnya apa? Huwa. Iya. Dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Atau makhluk. Ya. Itu sudah. Selesai. A'rib coba ya Rabb. Ja'al haqq wa zahaqal batil. telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathhi al-haqqu fa'ilun marfu wa 'alamatu rafi dhamma dhahira 'ala akhirih. Zahaqa al-batil 'ala wawu harfu 'athfin huruf 'athaf sambung. Zahaqa fi'lun madin juga. Zahaqa fi'lun madin mabni 'ala al-fathhi. Al-batilu fa'ilun marfu 'alamatu rafi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Sudah selesai. Pahami baik-baik ya pembahasan tentang fa'il. Iya. Sekarang PR. PR terus ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ana terus bahasa Indonesia dulu. Iya. Saya menerjemahkan. Siap? Siapkan dulu apa? Buku catatannya. Aku memberi Zaid, aku memberi Zaid sebuah mobil. Ya. Aku memberi kepada Zaid sebuah mobil. Pakai fi'il madhi dan mudhari. Paham? Ya. Cari fi'ilnya apa? Memberi. Aku memberi kepada Zaid sebuah mobil. Ya. Sudah? Ya, dua-duanya. Dua-duanya lengkap ya. Yang berikutnya. Iya. Kalian berdua berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kalian berdua berpuasa di hari Senin dan Kamis. Eh, jangan pakai Kamis ya, pakai bahasa Arab apa Kamis itu. kaum muslimin mereka berhaji ke Baitullah Al-Haram. Iya. Berhaji ke Baitullah Al-Haram. Terus berapa kira-kira, maunya 10 atau 20? Ini namanya apa? Seorang siswa yang apa? Mujtahid. Ditawari 10 atau 20, 30 enggak apa-apa. Ya. Bunuhlah cicak. Ya. Wahai Zaid. Bunuhlah cicak wahai Zaid. Satu lagi ya guys. Iya. Ambillah tas itu wahai Hindun. Sudah cukup bah? Ya, ya. Kalau tadi fil amr sih enggak ada mudhari madhinya ya, hanya amr saja. Wah, berarti meralat sendiri tadi 30 siap sekarang. Ya, cukup ya. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaih lantas, sabar katubu ilaih.